Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'an. Kita melanjutkan membaca syarah Masailil Jahiliyah. Qala tafarruqu ahli al-jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Perpecahan orang-orang jahiliyah di dalam ibadah dan agama mereka. Jadi keadaan mereka adalah tafarruq, perpecahan. Nah, dalam urusan ibadah dan agama. Al-mas'alatu tsaniyah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, masalah yang kedua, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwa mereka melakukan perpecahan, mengalami perpecahan di dalam agama mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika dunyahum, demikian pula fi dunyahum, dalam urusan dunia mereka juga tidak bersatu. Wa yaruna anna dzalika huwa shawab, dan mereka memandang bahwa hal itu huwa shawab, itulah yang benar. Nah, menganggap kebatilan yang mereka lakukan sebagai suatu kebenaran. Fa'ata lil ijtima'i fid din, maka dia datang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran berupa persatuan dalam urusan agama, menyelisihi perpecahannya orang-orang jahiliyah. Jadi perpecahan itu termasuk perkara jahiliyah yang tidak boleh seseorang ya tetap berada di atasnya dan berbangga dengannya. Kita sedih jika terjadi perpecahan. Nah, karena Islam prinsipnya adalah persatuan, ijtima' fid din, dalam urusan agama. Dengan firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini, Allah telah mensyariatkan untuk kalian berupa agama, ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh, walladhi awhina ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu yakni wahai Nabi, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa, ulul azmi, ada lima ulul azmi dari kalangan para rasul, Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. An aqimud din, yaitu wasiatnya, yaitu tegakkanlah oleh kalian agama, ya, iqamatud din, tegakkan agama itu dengan menjalankan ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah Allah. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berselisih, berpecah melakukan perpecahan. Jangan kalian melakukan perpecahan di dalamnya. Nah, larangan dari melakukan perpecahan. Waqala ta'ala, dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 159. Ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Nabi sedikit pun bukan bagian dari mereka. Allah menjadikan nabinya berlepas diri dari perpecahan yang mereka lakukan. Nah, wa nahana an musyabahatihim, demikian pula Allah melarang kita menyerupai mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, melakukan perpecahan, wakhtalafu, dan berselisih, mimba dimaja ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Artinya mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti keterangan yang jelas itu, daripada mengamalkan ilmu yang telah datang kepada mereka. Ini hawa, ya, hawa nafsu, waliyazubillah. Walahana anit tafarruqi fid dunya, dan juga Allah melarang kita melakukan perpecahan dalam urusan dunia. Semua harus bersatu. Ya, dalam urusan agama jelas, demikian pula dalam urusan dunia. Perkara-perkara yang sifatnya duniawi, jangan kalian melakukan perpecahan padanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian melakukan perpecahan. Nah, itu matannya, ya, harap dihafalkan. Qala syarihu hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asyarh, penjelasan. Hadhihi hiya al-mas'alatu tsaniyatu min al-masaili allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Inilah masalah yang kedua dari masalah-masalah yang Rasulullah menyelisihi padanya orang-orang jahiliyah. Wahiya, yaitu anna ahlal jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum, bahwa orang-orang jahiliyah adalah mereka melakukan perpecahan dalam urusan agama dan dunia mereka. Dalam urusan agama, mereka terkotak-kotak, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menyesatkan satu sama lain. Dalam urusan dunia juga demikian, tidak mau diatur oleh satu pemimpin. Masing-masing punya pendapat ini dan itu. Nah, tidak mau tunduk kepada aturan. Wasifatuhum at-tafarruqu wal ikhtilaf, dan sifat mereka, karakter mereka adalah at-tafarruq, perpecahan dan perselisihan. Itu karakternya orang-orang jahiliyah yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Islam datang menyelisihinya, yaitu prinsip persatuan dan berjamaah. Yang menyelisih prinsip jahiliyah, perpecahan dan perselisihan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan tentang mereka, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladina farraqu, yaitu orang-orang yang farraqu, memecah agama mereka, farraqu dinahum, wa kanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok. Ini larangan dari Allah agar tidak menyerupai mereka, ya, berkelompok-kelompok masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya dan menyesatkan dan mengkafirkan kelompok yang lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini keadaan orang-orang jahiliyah, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Nah, hadhihi sifatu ahli jahiliyah min al-yahudi wan nasara wal wasaniyin. Ini adalah karakter orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Demikian pula al-wasaniyin. Ya, para penyembah berhala. Nah, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan Nabi memperingatkan bahwa umat ini akan terpecah lebih banyak lagi daripada pecahan-pecahan mereka. 73. Itu peringatan agar kita tidak jatuh pada hal tersebut. Wasairu al-milali al-jahiliyah kanu ala hadha an-namat. Dan semua agama-agama jahiliyah berada di atas model ini. Ala hadha an-namat. Mutafarriqin fi dinihim. Mereka melakukan perpecahan dalam urusan agama mereka. Kullun minhum lahu dinun yunadi bihi. Masing-masing dari mereka memiliki agama yang mereka menyeru dengannya. Wa yantasibu ilai, dan menisbahkan diri kepadanya. An-Nasraniyatu tad'u ila an-Nasraniyati. Kelompok Nasraniyah mengajak kepada ajaran Nasraniyahnya. Yang di kalau di negara kita dikenal dengan istilah Kristen. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Wal Yahudiyatu tad'u ila al-Yahudiyah. Demikian pula kelompok Yahudiyah mengajak kepada ajaran Yahudinya. Ya, kalau di Indonesia agama Yahudi tidak diakui. Ya. Tidak diakui. Wa kullun min ad-diyanataini, dan masing-masing dari dua agama itu yukaffiru diyanatal ukhra. Mengkafirkan agama yang lain. Mengkafirkan kelompok yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak berada di atas suatu pegangan. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in. Sebaliknya berkata orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi tidak berada di atas suatu pegangan. Ya, ini saling menyesatkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Wahum yatlun al-kitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab. Ya, mereka memiliki kitab. Orang-orang Nasara memiliki kitab Injil, orang-orang Yahudi memiliki kitab Taurat. Kadzalika, demikian pula qala alladziina la ya'lam. Ya. Kadzalika, seperti itu pula ucapan orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu para penyembah berhala, juga saling menyesatkan satu sama lain. Alladzina la ya'lamuna humul musyrikun, yang dimaksud orang-orang yang tidak mengetahui pada ayat ini adalah humul musyrikun, mereka orang-orang musyrik. Mengapa Allah mengungkapkan orang-orang musyrik dengan mengatakan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui? Perhatikan. Li'annahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawiyun, karena mereka tidak memiliki kitab suci dan juga tidak memiliki agama samawi. Agamanya apa? Penyembahan kepada berhala. Siapa yang membawa ajaran penyembahan kepada berhala? Siapa? Amr Ibnul Hayy Al-Khuzai. Iya. Bukan agama samawi, itu agamanya Amr Ibnul Hayy Al-Khuzai. Nah, tidak punya kitab suci, tidak punya agama samawi. Baik. Wahum aidan kafaru ba'dhum ba'dhum. Mereka juga saling mengkafirkan satu sama lain, orang-orang musyrik itu. wa yukhalifu ba'dhum ba'dhan, dan menyelisihi satu sama lain. Saling menyelisihi satu sama lain. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Kemudian lanjutan ayat, maka Allah yahkumu bainahum akan menghukumi di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ai bayyanallahu subhanahu wa ta'ala man huwa 'alal haqqi wa man huwa 'alal batil. Allah pada hari kiamat akan menjelaskan siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Nanti akan diputuskan pada hari kiamat. Itu makna ayat. Wa yujazi kullan bi amalihi, dan Allah akan membalas masing-masing sesuai dengan amalannya. Naam. Sayyid, itu keadaan orang-orang yang melakukan perpecahan. Wa dinullahi wahidun. Sementara agama Allah itu satu. Agama Allah itu hanya wahidun. Wahidun. Satu, tidak berbilang. Ya. Nah, jadi pokok dari setiap agama itu satu. Yang berbeda adalah apanya? Sebagian tata cara peribadatannya. Fondasinya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani pokok dari semua syariat adalah menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain yang menunjukkan ini, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, semua diperintahkan oleh Allah agar beribadah kepada Allah yang menciptakan mereka dan orang-orang yang datang sebelum mereka. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Naam. Fadinullahi wahidun li jami'il khalqi, maka agama Allah hanya satu. Li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Untuk semua manusia, min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyyin wa arabiyyin wa ajamiyyin. Ya. Semuanya wajib berpegang dengan agama yang satu ini. Dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, Wasani, yang para penyembah berhala, Arabi, orang Arab maupun non-Arab. Fadinullahi wahidun, maka agama Allah hanya satu. Apa itu? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Semestinya itu yang dijalankan oleh mereka semua. Akan tetapi mereka ya tidak menjalankan itu, dan mereka berselisih, berpecah dalam menjalankan agama mereka. Lakin ha'ula'i farraqu dinahum. Akan tetapi orang-orang ini ya kembali kepada jahiliyah, baik ahli kitab maupun wasani, farraqu dinahum, mereka memecah agama mereka. Wasara likulli ta'ifatin minhum dinun, sehingga menjadilah likulli ta'ifatin, bagi setiap kelompok dari mereka memiliki agama. Yakhtalifu 'anid dinil akhar, yang menyelisihi agama yang lainnya. Padahal agama Allah hanya satu. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun orang-orang jahiliyah, ada yang menyembah matahari, punya agama menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan, punya agama menyembah bulan. Ada yang menyembah apa lagi? Pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batuan dan seterusnya. Masing-masing punya agama tersendiri, tata cara ibadah tersendiri, menyembah ya Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Itu kan namanya membuat perpecahan. Naam. Tayyib. Fal yahud wa anfusuhum kanu mukhtalifina fi ma bainahum. Maka orang-orang Yahudi sendiri mereka berselisih di antara mereka. Nabi menyebutkan ada 71 ihda wa sab'ina firqatan. Wal nasara kanu mukhtalifin, demikian pula orang-orang Nasara. Adalah mereka berselisih. Ala tintaini wa sab'ina firqatan, di atas 72 kelompok. Kanu firqan mukhtalifah, adalah mereka kelompok yang bermacam-macam. Wahum ilal ana ala ikhtilafin, dan mereka sampai sekarang di atas perselisihan itu. Nah, berada di atas perselisihan. Itu ahli kitabnya. Bagaimana dengan orang-orang musyriknya? Wa kadzalika al-arabul wasaniyuna mutafarriquna fi ibadatihim. Demikian pula orang-orang Arab, para penyembah berhala, mereka juga berpecah, ya. Melakukan perpecahan dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budu syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari. Wa minhum man ya'budu al-qamar, di antara mereka ada yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budu al-asnam, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Wa minhum man ya'budu al-malaikata, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budu al-awliya was-salihin, di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batuan. Walam yufarrid bainahum. Ini kaidah yang keberapa? Yang ketiga. Ya, dari qaidul arba'ah. Nah, hadhihi halatu ahli jahiliyah. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah, min kitabiyyina wa ummiyyina, dari ahli kitab dan ummiyyin. Apa ummiyyin? Yang tidak memiliki kitab suci dan agama samawi. La yajma'uhum dinun, mereka tidak dipersatukan oleh satu agama. Wa indahum hizbiyat, dan mereka memiliki hizbiyat, kelompok-kelompok. Ya. Naam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebagaimana kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 32. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini al-farah yang tercelah. Nah, bukan berbangga karena berada di atas al-haq. Baik. Wa hadhihi min tamamil 'uqubah. Kebanggaan ini kata Syekh ya termasuk di antara sempurnanya hukuman wal ibtila dan cobaan kepada mereka. Maksudnya bagaimana? Kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil, yaitu keadaan seseorang berbangga dengan kebatilan yang dilakukannya. Bima huwa alaihi minal batil. Ini adalah termasuk bentuk hukuman. Semakin sempurna hukuman itu. Falamma azagu azagallahu qulubahum. Ya, ketika mereka menyimpang, maka Allah menjadikan hati mereka menyimpang, semakin dijauhkan dari hidayah. Naam, hukuman untuk suatu maksiat adalah maksiat berikutnya. Waliyadzubillah. Kana al-wajibu al-aqs, padahal yang wajib adalah sebaliknya. Apa itu? Wa annal insana yakhafu min ad-dhalali, yaitu seseorang khawatir dari kesesatan. Ini semestinya yang dilakukan. Wa yakhafu min al-inhiraf, takut dari penyimpangan. Wa yakhafu min al-halak, takut dari kebinasaan. Lakin ha'ulai bil'aks, akan tetapi orang-orang ini sebaliknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, justru berbangga dengan kebatilan yang ada pada kelompok mereka. Maksudnya bagaimana? Dunan nazari ila kauni ma huwa alaihi haqqan au batilan, tanpa melihat, ya, tanpa melihat kepada kaun ma huwa alaihi, keadaan apa yang dia berada di atasnya, apakah itu kebenaran atau kebatilan. Jadi mereka yaqudunan nazar, tidak melihat lagi, ya, kontennya, isinya, ini hak atau batil, yang jelas ini kelompok saya. Nah, tidak berpikir lagi secara logis, ya, tidak logika lagi. Tidak berpikir lagi secara logika. Nah, ini namanya taklid buta. Taklid buta. Yang jelas ini kelompoknya, dia membela kelompoknya tanpa melihat kelompoknya ini apakah benar di atas al-haq, tidak mencari lagi, tidak membahas lagi ini hak atau batin. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Al-muhim, yang penting, annaha lihlatu abaihim. Ya. Yang penting, hal tersebut merupakan nihlah, yakni ad-din wal-aqidah. Penting hal tersebut adalah agama dan keyakinan bapak-bapak mereka, wa ajdadihim, dan nenek moyang mereka, wa qaumihim, dan kaum mereka, wa ashiratihim, dan keluarga mereka. Walaupun kebatilan tetap dibela. Nah, la yuhimmuhum hal huwa haqqun aw batil. Tidak penting bagi mereka apakah itu hak atau batil, enggak penting. Yang penting, ya, ini kelompoknya dan bangga dengan itu. Ini partainya dan bangga dengan itu. Ini sektenya dan bangga dengan itu. Ini apalagi kabilahnya, sukunya, dan bangga dengan itu. La ilaha illallah. Ya. Ini keadaan orang, ya, disesatkan dan tidak mendapatkan petunjuk. Tidak memperhatikan lagi ini hak atau batil. Wahada minal ibtilai wal imtihan, dan ini termasuk bentuk ujian dan cobaan. Idza farihal insan, apabila seseorang berbangga bil batil, dengan suatu kebatilan, fahadihi uqubatun, maka ini adalah suatu hukuman. Suatu hukuman. Mengapa dikatakan suatu hukuman berbangga dengan kebatilan? Li'annahu idza fariha bil batili falan yatahawwala minhu. Karena apabila dia sudah bangga dengan kebatilan, dia tidak akan meninggalkannya. Seperti keadaan ahlul bid'ah. Ya, mengapa ahlul bid'ah, sahib bid'ah, sulit bertobat? Karena menganggap itu benar, berbangga dengan, ya, amalannya. Sulit untuk bertobat. La yatahawwala minhu, tidak akan meninggalkannya dan berpindah darinya. Naam. Wa hadhihi sifatu ahli jahiliyah, dan inilah sifat orang-orang jahiliyah. Wallahu jalla wa ala nahana an dhalik, dan Allah telah melarang kita dari hal itu. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ya, seperti orang-orang yang memecah agama mereka dan adalah mereka berkelompok-kelompok. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka dan adalah mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau sedikit pun bukan bagian dari mereka. Allah menjadikan nabinya berlepas diri dari keadaan perpecahan yang mereka lakukan. Innama amruhum ilallah, hanyalah sesungguhnya amruhum, urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan mengkhabarkan kepada mereka bima kanu yaf'alun, apa yang dahulu mereka lakukan. Yakni Allah akan membalas, ya, perpecahan, perselisihan, kedurhakaan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, ini keadaan orang-orang jahiliyah. Kemudian Islam datang menyelisihi prinsip dan karakter ini. Wa anzala ala rasulihi, dan Allah telah menurunkan atas rasulnya. Syara'a lakum minad-din, Allah telah mensyariatkan untuk kalian. Minad-din berupa agama. Ma wassa bihi Nuhan, yang Allah telah wasiatkan dengannya Nabi Nuh. Walladzi uhina ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa, Musa dan Isa. Lima, ulul azmi. An aqimuddina, ini prinsip yang datang menyelisihi prinsip jahiliyah, yaitu tegakkanlah agama, amalkanlah agama. Wala tatafarraqu fihi, jangan kalian melakukan perpecahan di dalamnya. Ini ajaran Islam yang datang menyelisihi masail jahiliyah ini. Hadza huwa alladhi syara'ahu Allah, inilah yang Allah syariatkan. Iqamatuddin, menjalankan agama. Alladhi huwa dinu Nuh, yaitu alladhi huwa dinu Nuh, yang merupakan agamanya Nabi Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammadin sallallahu alaihim ajma'in. Ya, lima ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan atas mereka semua. Wa huwa dinul anbiya'i jami'an, dan itu merupakan agama para nabi seluruhnya, juga merupakan agama para nabi seluruhnya. Lalu mengapa dikhususkan penyebutan lima nabi ini? Kata Syekh, lakin dzakaraha ulai, akan tetapi Allah menyebutkan lima nabi ini, li'annahum afdalur rusul, karena mereka adalah rasul-rasul yang paling utama. Ya. Nah, rasul-rasul yang paling utama. Ada berapa rasul? 313. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Bukan berarti perbatasan. Bukan berarti hanya 25 saja. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Difahami? Dalam hadis Nabi SAW disahihkan oleh sebagian ulama 313 rasul, 124 nabi. Nabi jumlahnya lebih banyak. Di antara sekian banyak nabi dan rasul itu, ada 5 rasul yang paling utama. Ya. Wa ulul azmi, dan juga karena mereka adalah ulul azmi yang 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum ulul azmi wa afdalur rusul. Mereka adalah ulul azmi dan rasul yang paling utama. Apa makna ulul azmi? Yakni ditulis faedahnya. Ulul azmi yakni ahlus sabar. Ahlus sabar. Para rasul yang ahli sabar. Wa quwwati tahammulil masyaq, para rasul yang ahli memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memikul al masyaq, beban-beban yang berat, cobaan-cobaan yang berat. Nah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi, orang-orang yang ahli sabar dari kalangan para rasul. Ya, sangat bersabar, sangat kuat dalam memikul beban-beban berat berupa ujian dan cobaan. Apakah semua nabi demikian keadaannya? Atau hanya 5 ini saja yang mampu berkuat dengan kesabaran yang luar biasa? Diperselisihkan oleh ulama. Naam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Min di sini apa? Kalau kita menamakan atau menentukan min di sini sebagai min tafsiriyah, berarti semua rasul ulul azmi. Kalau kita mengatakan min tab'idiyah dari kata ba'd, yakni ba'dur rusul, hanya sebagian rasul, yaitu lima rasul ini. Dipahami? Al-Baqawi rahimahullah menyebutkan beberapa aqwal, pendapat ulama tentang siapa saja ulul azmi. Qala Ibnu Zaidin, pendapat yang pertama yang beliau sebutkan, pendapat Ibnu Zaid. Kullur rusul. Beliau mengatakan ulul azmi adalah semua rasul. Semua rasul bersabab, ya, dalam memikul beban-beban berat dalam berdakwah kepada Allah, ujian dan cobaan di dalam berdakwah kepada Allah. Kullur rusul. Kemudian pendapat yang lain yang beliau sebutkan, pendapat Muqatil. Ya, kita sebutkan secara mukhtasar. Muqatil mengatakan hum sittah. Mereka ada enam. Hum sittatun. Adapun di sini berapa? Khamsatun. Ya, kita sebutkan dulu ini sittatun siapa saja. Nuh, sabara ala adza qaumi. Nuh bersabar dalam menghadapi gangguan kaumnya, jelas ya. Kisahnya ma'ruf. Ibrahim sabara ala an-nar. Nabi Ibrahim sabar atas ujian berupa dilemparkan ke dalam api. Wa Ishaq sabara ala adzabah. Muqatil menyebutkan bahwa Ishaq sabar ingin disembelih yang ma'ruf Ismail. Artinya di sana ada pendapat yang lain mengatakan yang disembelih siapa? Ishaq. Tapi ini pendapat Muqatil. Mengatakan Ishaq sabara ala adzabah. Wa Yaqub sabara ala faqdi waladih. Wajihabi basari. Adapun Nabi Ya'qub, yaitu Israel, ya, Israel. Jadi kita jangan menyebut negara Yahudi, negara Israel. Israel itu Nabi Ya'qub, Nabi yang mulia, Nabi min Anbiya'illah. Sebut mereka orang-orang Yahudi, Al-Qiradata wal-Khanazir. Ya. Naam. Ya'qub sabar karena hilangnya anaknya siapa? Nabi Yusuf, dan hilangnya penglihatannya. Ini kan bersabar yang luar biasa. Wa Yusuf sabara 'alal bi'ri was-sijn. Nabi Yusuf sabar dimasukkan ke dalam sumur dan dimasukkan ke dalam penjara. Wa Ayyub sabara 'alal dar. Dan Nabi Ayyub, ya, ma'ruf sabar atas penyakit yang beliau derita. Ada ulama yang menyebutkan bahwa beliau meminta kepada Allah agar disisakan lidahnya yang tidak busuk supaya dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badannya sudah membusuk. Beliau meminta agar lidahnya disisakan supaya tidak membusuk, agar bisa tetap berzikir, bersabar, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada enam, ya. Pendapat siapa ini? Muqatil, Nuh, Ibrahim sabar karena dilemparkan ke dalam api, Ishaq sabar ala dzabah, Yaqub sabar ala faqdi waladi wa dihabi basari, Yusuf sabar ala al-bi'ri was-sijn, wa Ayyub sabar ala ad-dur. Naam. Sabar ala ad-dur, ya. Dalam ayat disebutkan masaniyad dur, yaitu penyakit yang beliau alami atau yang menimpa beliau. Nah, ini pendapat Muqatil dan pendapat yang masyhur yang disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Fauzan wa ulul azmi al-khamsat, lima. Ini pendapat ditulis yang disebutkan di kitab. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas wa Qatadah. Ibnu Abbas wa Qatadah. Ibnu Abbas wa Qatadah. Nah, ini faedah tambahan yang selama ini yang masyhur, lima ulul azmi minar rusul, dan ini tambahan faedah bahwa di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan ada enam, bahkan ada yang mengatakan semua rasul adalah ulul azmi. Akan tetapi pendapat yang mengatakan semua rasul adalah ulul azmi marjuh, ya. Naam. Karena disebutkan dalam beberapa ayat menunjukkan akan hal itu, wala takun ka sahibil hut. Allah mengatakan la takun ka sahibil hut. Siapa sahibul hut? Hah? Yunus ibnu Matta. Ya. Yunus ibnu Matta. Jangan kamu seperti sahibul hut. Artinya beliau tidak seperti sabarnya ulul azmi yang lain. Walaqad ahina ila adama min qablu. Sampai kepada firman Allah walam najid lahu azma. Berarti Adam tidak termasuk ulul azmi karena Allah mengatakan menafikan walam najid lahu azma. Ya, ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Zaid yang mengatakan semua rasul adalah ulul azmi tidak benar. Berarti min di sini minar rusul tabi'iyah bukan tafsiriyah. Berdasarkan dua ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan itu. Nah, difaham ya? Baik. Kita lanjutkan. Wa ahadallahu al-mitsaqa min jami'ir rusul, dan Allah telah mengambil perjanjian dari semua rasul. Wa ala al-khusus, dan secara khusus ala ha'ula'il khamsah, atas lima rasul ini ulul azmi. Lima rasul ulul azmi ini disebutkan dalam dua ayat, ya. Pada ayat yang sudah kita baca tadi, Asy-Syura ayat ke-13 dan Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa idz akhadna minan nabiyyina, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka wa min Nuh, dan dari kamu, demikian pula dari Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dari Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, fa akhadna minhum mitsaqan ghalizan, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Nah, wa jami'ur rusul dinuhum wahidun. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan semua rasul agama mereka satu. Agama mereka satu. Apa agama yang satu itu? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini pokok agama mereka semuanya sama. Ya. Al-anbiya kulluhum ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Naam. Para nabi itu perumpamanya seperti saudara-saudara satu bapak. Bapak mereka satu, usul mereka satu, ya. Ibu mereka yang berbeda-beda, bermacam-macam. Difahami? Jadi pokok ajarannya satu, yaitu tauhid. Adapun syariatnya berbeda-beda, tata cara sholatnya umat Islam dengan umat-umat sebelumnya bisa jadi berbeda, tata cara puasanya juga berbeda. Apa di antara tata cara puasanya? Mereka tidak makan sahur, kita makan sahur, aqlatus sahur. Itu di antara tata caranya. Jadi na'am, syariatnya furu'nya berbeda, adapun usulnya sama. Hadza dinu jami'ir rusul umuman, ini adalah agamanya para rasul secara umum, wal khamsati khususan, dan agama ulul azmi secara khusus, la yaqbalul ikhtilaf, yang tidak menerima perselisihan, wala tafarruq, tidak pula perpecahan. Fala yakunu li kulli wahidin dinun, sehingga masing-masing tidak memiliki agama tersendiri, wala li kulli ta'ifatin dinun, tidak pula setiap ta'ifah memiliki agama tersendiri. Di sini kurang dhammanya satu, ya, mestinya dhammatan, ditambahkan satu dhamma situ. Wala li kulli ta'ifatin dinun, itu musharif atau ghair musharif? Musharif, dia ditanwin. Kenapa di sini dihilangkan tanwinnya satu? Berarti salah cetak, ya. Jadi kita sekarang mempraktekkan teori nahu kita. Jangan mentang-mentang di sini bukan dommatain, kita bacanya dinu. Ya. Jadi kita punya kaidah. Jangan ikut saja begitu. Jadi perbaiki di situ wala likulli taifatin dinun. Dommatain. Fa innama dinul jami'i wahidun. Ya, wa innama dinul jami'i wahidun. Sesungguhnya agama mereka hanya satu. Huwa dinullahi jalla wa ala ala jami'i al-khalqi, yaitu agama Allah yang Allah wajibkan atas semua makhluk. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan atas semua makhluk jin dan manusia. Naam. Kita lanjutkan ya. Satu paragraf lagi dan ini kita selesaikan. Qala jami'ul khalqil jinni wal insi yajibu an yakuna dinuhum wahidan huwa at-tauhid. Semua makhluk jin dan manusia wajib agama mereka hanya kuna dinuhum wahid. Wahidan wajib agama mereka hanya satu, huwa at-tauhid, yaitu tauhid. Ifradullah bil ibadah, dan mengisahkan Allah di dalam beribadah jalla wa ala. Walibadatu bayanaha ala al-sunni ar-rusul. Ya, sekarang penjelasan permasalahan tentang penjelasan ibadah itu ya. Setelah kita mengetahui bahwa agama semua makhluk wajib hanya satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Dijelaskan oleh para rasul. Ma wakalaha ilan nas. Allah tidak menyerahkannya kepada manusia. Bebas gitu untuk menentukan tata cara ibadah. Tidak. Bal anzala alaina kitaban. Bahkan Allah menurunkan kepada kita kitab. Wa arsala ilaina rusulan, dan mengutus kepada kita rasul-rasul. Naam. Wa qala hadza huwa ad-din, dan mengatakan inilah agama itu. Wa hadhihi al-ibadah, inilah ibadah itu. Baik. Ya. Naam. Bal arsala ilaina rasulan. Wahiyat tauqifiyah, dan ibadah itu tauqifiyah, wad-dinu tauqifi. Artinya mutawaqqifatun ala ad-dalil. Itu makna tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Laisa fi haq, laisa min haqqin nas, bukan termasuk hak manusia. An yasra'u lahum adyanan, untuk disyariatkan bagi mereka agama-agama, bukan. Manusia tidak memiliki hak untuk membuat agama sendiri. Ya, bal hadza min haqqillah subhanahu wa ta'ala, bahkan ini termasuk di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah yang memiliki hak ini. Sebagaimana hanya Allah yang berhak untuk disembah, demikian pula hanya Allah yang berhak mengatur dan membuat syariat untuk umat manusia. Huwallazi yasra'u din, dialah Allah yang mensyariatkan agama. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 21, mengingkari apa yang mereka lakukan, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama, malam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Hadza ingkaru minhu subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang membuat membuat-buat agama sendiri. Fad-din huwa ma syara'ahu Allah, maka agama adalah apa yang Allah syariatkan. Wa anzalahu fi kutubih, dan yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Wa ala al-suni rusulihi, dan melalui lisan-lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Fahuwa tauqifiyun, agama itu tauqifi, yani berhenti di atas dalil. Warusulu innama hum muballighuna anillahi jalla wa ala, dan para rasul mereka hanya menyampaikan, ya, mereka hanya penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuballighuna anillahi ma syara'ahu li ibadihi, mereka menyampaikan dari Allah apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba. Hadihi wazifatur rusul alaihi wassalatu wassalam, inilah tugas para rasul. Wahum muta'abbiduna bihadad din, mereka juga beribadah dengan agama ini. Mithla ghairihim, seperti selain mereka. Ya. Nah, jadi para rasul itu di samping sebagai penyampai risalah juga mereka beribadah dengan agama itu. Tidak seperti prinsip orang-orang sufiah mengatakan saya sudah mencapai tingkatan ma'rifat, jadi sudah tidak sholat, tidak puasa, boleh minum khamar, boleh bermain wanita, boleh macam-macam. Ya, saya sudah mengetahui kulitnya, mengetahui isinya. Kalian masih kulitnya saja. Kalau saya, kata mereka, sudah mendapatkan isinya. Ini kan menyelisih prinsip ini. Para nabi dan rasul saja mereka masih beribadah, menyembah, beribadah kepada Allah dengan agama tersebut. Walaupun di sana ada kekhususan, ya, kekhususan nabi, kekhususan rasul, seperti apa contohnya? Boleh berpuasa wisol, boleh menikah lebih dari 4, ya kan? Apalagi banyak kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh nabi. Tapi pada dasarnya mereka juga beribadah, ya, sebagaimana yang lainnya. Ibadun ya'budun Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah. Bahkan manzilah tertinggi, kedudukan yang tertinggi yang dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah kedudukan mereka sebagai hamba-hamba Allah. Kalau kita perhatikan beberapa ayat Allah memuji rasulnya dengan menyebutkan statusnya, predikatnya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya kan? Ini kan maqam pujian. Ya, konteksnya pujian, tapi Allah menyebutkan ya predikat mereka sebagai hamba, menunjukkan itu manzilah yang tertinggi yang mereka miliki. Nah, ya'buduna Allah bi hadzal din, mereka juga beribadah kepada Allah dengan agama ini. Allazi syara'ahu lahum wa li umamihim, ya Allah syariatkan untuk mereka dan untuk umat-umat mereka. Baik. Sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan dengan 4 halaman saja setiap pertemuan, itu cukup. Ya, kalau kita hitung-hitung, insya Allah kurang lebih 70 pertemuan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum.